saat hati ini mulai merapu. Akhirnya ku menemukan saat raga ini ingin berlabuh. Ku berharap engkaulah jawaban segala risau hatiku, dan biarkan cintaimu hingga ujung usiaku. Jika nanti ku sanding dirimu miliki aku dengan segala kelemahanku, dan bila nanti engkau di sampingku, jangan pernah letih mencintaiku. Akhirnya ku menemukanmu saat hati ini mulai segala risau hatiku, dan biarkan diriku mencintaimu hingga ujung usiaku. Cinta.